بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan وعلى كل حال dan bagaimanapun juga فأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعترض عليها. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh diingkari. Wala tudrabu lahal amsalu, dan tidak boleh pula dibuat untuknya permisalan-permisalan. Wala'alla al-Habr ibn Abbas radhiyallahu anhuma kana balaghahu an-nasikhu li hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan bisa jadi Al-Habr seorang alim, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, telah sampai kepada beliau hadis yang menghapus hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu hadis tentang berwudu karena memakan makanan yang dimasak menggunakan api. Wa illa fahuwa min ashaddin nasi tamassukan بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan kalaulah tidak, beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma termasuk di antara orang-orang yang paling berpegang teguh dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min huna qala liman 'aradahu bi qawli Abi Bakr wa Umar fi mut'atil hajj yushiku an tanzil 'alaykum hijaratun minas sama'i. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. Dan dari sini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata kepada orang yang menentang hadis Rasul alaihi salatu wassalam, membenturkan hadis Rasul alaihi salatu wassalam dengan ucapan Abu Bakar dan Umar di dalam atau tentang haji mut'ah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, hampir-hampir turun kepada kalian batu dari langit. Aku mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara kalian justru mengatakan Abu Bakar dan Umar berkata. وقول المؤلف ولا تتبع فيها الأهواء بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح wala yuqalu lima wala kaifa. Dan ucapan al-muallif al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, dan tidaklah diketahui padanya, pada as-sunnah, akidah, tidaklah diikuti padanya hawa-hawa nafsu, akan tetapi akidah sunnah adalah dengan membenarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tanpa membagaimanakannya, tanpa menjelaskannya dengan penjelasan yang batil, dan tidaklah dikatakan kenapa, tidak pula dikatakan bagaimana, terkhusus di dalam pembahasan tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Fattiba'ul ahwa'i dhalalun wa ayyu dhalalin. Maka mengikuti hawa nafsu merupakan kesesatan, dan merupakan kesesatan apapun. Wa qala ta'ala wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innalladhina yadhilluna an sabilillah lahum 'adhabun shadidun bima nasu yawmal hisab. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, sehingga dengan sebab itu engkau, sehingga hawa nafsu tersebut menyesatkanmu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan siksa yang pedih, disebabkan karena mereka melupakan hari al-hisab. Wa qala ta'ala wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah inna allaha la yahdil qawman zalimin. Dan Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Sesungguhnya Allah tidaklah memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Wa fi qawlil qaili lima qala Rasulullah kada wa kaifa yaqulu kada i'tiradun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yanummu an adamit tasdiqi lirrasul sallallahu alaihi wasallam wa adamil qana'ati biqaulihi. Dan di dalam ucapan seseorang, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, dan kenapa beliau berkata demikian, di dalamnya terdapat pengingkaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu menunjukkan sikap tidak membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak merasa cukup dengan ucapan Rasul alaihi salatu wassalam. Wallahu yaqulu fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sedangkan Allah Azza wa Jalla berfirman, demi Rabbmu, tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikanmu, yaitu Nabi alaihi salatu wassalam, sebagai pemutus perkara di dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian tidaklah mereka mendapati dalam diri-diri mereka rasa berat terhadap apa yang engkau putuskan, dan mereka tunduk berserah diri. Fala budda minan tifa'il haraji minan nufusi wala budda minat taslimi warrida bi ahkami rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib ditiadakan rasa berat dari jiwa-jiwa, dan wajib untuk berserah diri dan ridho dengan hukum-hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa talaqqi dhalika biqulubin munsharihatin wa nufusin radiyatin. Dan wajib mengambilnya, mengambil hukum-hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalbu-kalbu yang lapang dan jiwa-jiwa yang ridha, baik itu dalam bab akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dan yang lainnya. Wa qawluhu bal huwa at-tasdiq bi athari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bila kayfin wala syarhin. Dan ucapan al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala, akan tetapi as-sunnah aqidah adalah membenarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tanpa membagaimanakannya dan tanpa menjelaskannya dengan penjelasan yang batil. Wala syarhin yuridu bihi nafya wa ittala syuruhin syuruhi wa tahrifati ahli al-bid'i wa ad-dalali. Ucapan al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala, wala syarhin, dan dengan tanpa menjelaskan, yang beliau maksud dengannya adalah meniadakan dan menggugurkan penjelasan-penjelasan dan perubahan-perubahan yang didatangkan oleh para ahlul bid'ah dan orang-orang yang sesat. Wala siyama fi abwabit tauhidi wal aqaidi. Terlebih-lebih lagi di dalam bab-bab tauhid dan bab-bab akidah. Katafsirihi mustiwa Allahi ala arsyihi. Seperti penafsiran mereka terhadap istiwanya Allah di atas arsy-Nya. Haitsu yufassirunahu wal 'iyadzu billahi bil istila'i. Di mana mereka ahlul bid'ah menafsirkan istiwa Allah Azza wa Jal di atas arsy-Nya wal'iyadu billah dengan alistila menguasai arsy. Ikhwani fillah hafizhani wa hafizhakumullah, menafsirkan istiwa Allah Azza wa Jalla dengan istilah menguasai arsy ini adalah perkara yang batil dari beberapa sisi. Yang pertama, secara bahasa istiwa di dalam bahasa Arab tidaklah bermakna istila menguasai. Kata istawa ala di dalam bahasa Arab bermakna al-ulu tinggi di atas, as-su'ud naik di atas, al-irtifa' meninggi, dan al-istiqrar menetap. Tidak bermakna alistila menguasai. Yang kedua, penafsiran tersebut menyelisihi yang nampak dari dalil-dalil. Dalil-dalil menunjukkan istiwa. Dalil-dalil menyebutkan lafaz istawa 'alal 'arsy. Tidak ada yang menunjukkan lafaz atau menyebutkan lafaz istaula 'alal 'arsy. Yang ketiga, tidak ada satu dalil pun baik dari Al-Qur'an maupun sunnah yang menunjukkan bahwa istiwa Allah di atas arsy bermakna istila menguasai. Kemudian sisi yang selanjutnya adalah tidak ada seorang pun dari kalangan salaf, baik sahabah, tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan a'immah, yang menafsirkan istiwa Allah alal arsy dengan istila menguasai. Demikian pula penafsiran istiwa Allah di atas arsy-Nya dengan istila ini menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang batil. Di antaranya adalah bahwa arsy sebelumnya bukanlah milik Allah, belum dikuasai oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian Allah Azza wa Jalla menguasainya. Dan ini batil. Bagaimana mungkin ada sesuatu dari alam ini yang tadinya tidak dikuasai oleh Allah Azza wa Jal, kemudian dikuasai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa katafsirihim yadallahi bilqudrati walwajha bidzati. Dan seperti penafsiran mereka ahlul bid'ah terhadap tangan Allah dengan kemampuan, dan penafsiran mereka terhadap wajah Allah dengan zat Allah. Wa hadha syarhun wa ta'wilun batilun. Dan ini merupakan penjelasan dan penafsiran yang batil. Wa sahihu al-akhdhu بظاهر هذه النصوص اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. Dan yang benar adalah mengambil zahir yang nampak dari dalil-dalil ini yang layak bagi Allah Ta'ala tanpa merubahnya, baik merubah lafaz atau maknanya, tanpa meniadakannya, baik meniadakan sebagiannya atau seluruhnya, dan tanpa menyerupakannya dengan makhluk, tanpa menyerupakan sifat-sifat Allah Ta'ala dengan sifat-sifat makhluk. Tashbih, tamthil, semakna menyerupakan dengan makhluk. Fallahu laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Maka Allah Azza wa Jal tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan Allah Azza wa Jalla maha mendengar lagi maha melihat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, fal-kalamu wal-khusumatu wal-jidalu wal-mira'u muhdathun yakdahu syakka fil qalbi wa in asaba sahibuhu al-haqqa was-sunnata. Maka ilmu al-kalam dan perdebatan, al-khusumah, al-jidal, al-mira', semakna perdebatan di dalam agama ini merupakan perkara yang diada-adakan di dalam agama ini, yang akan menimbulkan keraguan di dalam kalbu, meskipun pelakunya mencocoki kebenaran dan as-sunnah. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan, الكلام والخصومة والجدال التي يراد بها رد الحق وإعلاء الباطل والضلال, yaitu ilmu kalam adalah ilmu yang berupaya menggabungkan antara ilmu filsafat dengan ilmu syariat, dan ini adalah ilmu yang batil, karena tidak mungkin akan bisa digabungkan antara ilmu filsafat yang berasal dari orang-orang kafir Yunani dengan ilmu syariat yang berasal dari Allah Azza wa Jal. Dan perdebatan, khusumah, al-jidal, semakna yang diinginkan dengannya menolak kebenaran dan meninggikan kebatilan serta kesesatan, yaitu perdebatan di dalam agama ini yang tercela adalah perdebatan yang diinginkan dengannya menolak kebenaran, meninggikan kebatilan, meninggikan kesesatan, atau membela diri, menolong pendapatnya sendiri. Wa hadhihi umurun muhdatsatun mubtada'atun dan ini adalah perkara-perkara yang diada-adakan yang merupakan kebid'ahan. Wa ansha'alaha ahlul batili ilmal kalami alladhi harramahu salafu bil ijma'i. Dan ahlul batil memunculkan untuknya ilmu kalam yang diharamkan oleh salaf berdasarkan kesepakatan para ulama. Wa qala fihi al-imam asy-Syafi'i, dan al-imam asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan tentang ilmu kalam, la'an alqallaha bikulli dhanbin ma 'ada syirka ahabbu ilayya min an alqahu bi'ilmil kalami. Sungguh aku berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla dengan seluruh dosa selain kesyirikan lebih aku senangi daripada aku berjumpa dengan Allah dengan membawa ilmu kalam. Wa qala rahimahullahu, dan al-imam asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata pula, hukmi fi ahli al-kalami an yudrabu bil jaridi wan ni'ali wa yutafa bihim fil asyairi wal qabaili wa yuqala hadha jazaa'u man ta'ata 'ilmal kalami aw kama qala. Al-imam asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, hukumku bagi ahlul kalam adalah mereka dipukul dengan pelepah kurma dan sandal-sandal dan diarak di kabilah-kabilah, asyair qabail semakna, dan dikatakan inilah balasan bagi orang yang menggunakan ilmu kalam, atau sebagaimana yang beliau ucapkan al-imam asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Tafadhalu wa barakallahu fikum.